Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini. Naam qawlu mu'allif rahimahullah amma ma ja'a fi su'al an kayfiyati bara'ati dhimmatil muslim aw musahamatihi fi taghyiri hadzal waqi'il alim. Fanaqulu kullu minal muslimin bihasabih. Al-alimu minhum yajibu alaihi ma la yajibu ala ghairil alim. Wa kama adhkuru fi mithli hadhil munasabah, inna Allah azza wa jal qad akmalan ni'mata bi kitabihi wa ja'alha dusturan lil mu'minina bih. Min dhalika anna Allah ta'ala qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Adapun tentang pertanyaan bagaimana agar supaya seorang muslim itu terlepas dari tanggung jawab, terlepas dari tanggungan dia atau memiliki saham andil di dalam memperbaiki kenyataan yang menyedihkan ini. Naam, maka kita katakan setiap muslim itu dia bisa punya andil sesuai dengan kadar kemampuannya. Naam, kalau kita memikirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Albani kemarin rahimahullah bahwa tasfiyah wa tarbiyah adalah perkara yang sulit, membutuhkan ilmu yang luas. Bagaimana betul-betul menjelaskan secara rinci tentang akidah yang benar, akidah yang sahihah, makna kalimat la ilaha illallah dan yang lainnya. Namun agar supaya seorang muslim itu hilang beban dia sebagai seorang muslim punya kewajiban. Naam, di mana Rasul menyatakan secara umum, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bi lisanih, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Naam, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah rubah dengan tangannya, jika dia tidak mampu dengan lisan, jika dia tidak mampu dengan qalbu, dengan cara membenci, tidak menyukai perbuatan tersebut, dan mendoakan kepada Allah agar dapat hidayah. Dan inilah sebab lemah iman. Di sisi lain, juga Allah berfirman dalam Al-Quran, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Hendaklah ada satu kelompok di antara kalian, satu umat kaum di antara kalian, yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebajikan, di atas ilmu, ala basiratin, laisa ala jahlin, wa laisa ala bighairi ilmin, lakin ala basirah, yad'u ilal khair bi'ilmin, kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala fahmi salafil ummah. Naam, wa ya'murna bil ma'ruf, dan menyeru kepada kebajikan, wa yanhauna lil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, a'azin wa zakumullah. Dan banyak hadis-hadis yang lain, ayat yang lain, yang merupakan kewajiban setiap seorang muslim, amar ma'ruf nahi munkar, biqadri mastata'a, biqadri mastata'a, seukuran kemampuan dia. Ingat, ala ilmin, la ala jahlin, wala ala hawa. Ala ilmin. Dia tahu satu masalah sunnah sahihah, terangkan. Itu baik. Dia tahu satu masalah yang sahihah, hadithnya sahih, riwayatnya sahih, tentang kemungkaran, sampaikan. Karena sesungguhnya, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk sebab min asbabi, sebab dari sebab-sebab tidak diterimanya doa oleh Allah wali'idzubillah. Tarku amir ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk sebab-sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala wali'idzubillah. Oleh karena itu, kata Syekh di sini, bagaimana seorang muslim agar na'am, tanggung jawabnya dia telah terpenuhi. Terlepas beban dia. Diterima atau tidak, bukan urusan kita. Faqad adainal wajib. Kita telah menjalankan kewajiban kita untuk munasohah. Untuk punya saham andil taghyir. Mengadakan perbaikan apa yang telah rusak di tengah-tengah masyarakat kita tersebut. Kaif caranya? Kullun minal muslimin bihasabih. Setiap seorang muslim bihasabih. Sesuai dengan kadar kemampuan dia. Al-alim minhum. Yajibu alahi an la. Ma la yajibu ala ghairil alim. Seorang yang alim dari mereka wajib untuk punya andil, punya saham di dalam memperbaiki akidah yang rusak ini, di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang tidak wajib bagi orang yang tidak alim. Wadah. Wa kama adzkuru fi mithali hadhil munasabah. Sebagaimana yang aku sebutkan di kesempatan ini, berkaitan dengan bab ini, wa Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menyempurnakan nikmatnya, yaitu Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, luar biasa, kenikmatan, kenikmatan Allah, itu sesungguhnya banyak ya ikhwan. Naam, Al-Quran itu bagian dari nikmat yang Allah berikan atas hambanya. Oleh karena itu, Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah. Salam. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Karena luas dan banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian tidak akan mampu menghitungnya. Naam, sesungguhnya manusia ini kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Mempunyai perangai, zalim, aniaya kepada diri mereka, kafar dan kufur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Karimur Rahman menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, min tabi'atil insan zalimun ala anfusihim illa man hadahumullah. Tuh. Tabiat manusia ini zalim akan diri mereka sendiri, aniaya, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan apa? Innal insana la zalumun kafar. Oleh karena itu, yang mampu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit. Sedikit. Dinyatakan oleh Allah sedikit yang bisa dan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilum min ibadi syakur. Wa qalilum min ibadi syakur, kata Allah. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah. Ikhwati fiddin. A'azina zakumullah. Nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat kelonggaran waktu yang Allah berikan, ini banyak dikufuri, banyak diingkari, banyak dilalaikan, banyak disepelekan oleh mayoritas manusia. Dalam keadaan perkara yang wadih, perkara yang nampak di mata kita, kita diberi waktu oleh Allah, kesehatan oleh Allah SWT, bukankah itu sebuah kenikmatan? Namun bagaimana? Kif. Kok ternyata mayoritas manusia mengingkarinya? Melalaikan nikmat tersebut. Ini sunnatullah. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai termasuk deretan orang-orang yang kufur akan nikmat tersebut. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ni'matani maghbuna fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mayoritas manusia itu banyak menyepelekan, meremehkan, yaitu nikmat sehat dan kelonggaran waktu. Dalam keadaan Allah menyatakan apa? Dalam Al-Qur'an, latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian nanti di hadapan Allah akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Waktu yang Allah berikan buat apa oleh kalian? Sehat yang Allah berikan dikemanakan oleh kalian? Ini semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azni wa jazakumullah. Al-Qur'an bagian dari nikmat. Oleh karena itu, Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Demikian pula Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, potongan hadis, Al-Quranu hujjatun laka au alaika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu hujjatun laka, Al-Quran itu bisa menjadi pembela engkau nanti di hadapan Allah, dan Al-Quran itu bisa menjadi bumerang bagi engkau nanti di hari kiamat. Al-Quran bisa membela engkau nanti di hari kiamat ketika Al-Quran engkau baca. Kalian baca, diimani, dipelajari kandungannya, dan diamalkan. Ini yang akan membela seorang naam yang membawa Al-Quran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca Al-Quran dengan benar dan baik, kemudian mempelajari kandungannya, mengimani, meyakini, mengimani kandungannya, dan mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Namun ketika sebaliknya, na'udzubillah, ketika Al-Quran itu tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak diimani, dan tidak diamalkan kandungannya, hujjatun alaika, akan menjadi bumerang bagi kalian, wal'iyadzubillah. Ikhwati fiddin, a'azin wa'azakumullah, waja'alahu dusturan lil mu'minin. Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai apa? Dustur. Kalau bahasa kita, undang-undang. Artinya apa? Rujukan untuk mengatur semua kehidupan yang menuju kepada kebahagiaan dunia akhiratnya. Ini Al-Quran. Min dzalika annallahu azza wa jalla yaqul, di antaranya adalah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian, tanya kalian kepada ahli zikr, kepada ulama ahlus sunnah, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak memahami tentang urusan agama kalian dan urusan yang ada pada kalian. Ikhwati fiddin, a'azimazakumullah, Allah Subhanahu wa taala na'am menyebutkan di sini, qad ja'ala al-mustama' al-islami qismain. Berarti Allah jadikan manusia, masyarakat Islam ini dua bagian. Aliman, na'am, wa ghairu alimin. Masyarakat yang pertama dia alim. Masyarakat yang kedua ghairu alim. Pertama adalah berilmu, yang kedua tidak berilmu. Wa aujaba ala kulli minhuma ma lam yujibhu ala al-akhar. Dan Allah mewajibkan atas keduanya ini yang tidak Allah wajibkan atas yang lainnya. Naam. Fa alladzina laysu bi ulama an yas'alu ahla dzikr. Kewajiban bagi orang yang tidak berilmu, yang tidak menjadi ulama, seorang alim kewajibannya apa? Yas'alu ahlal ilm. Bertanya kepada ulama. Ini wajib hukumnya. Wajib. Makanya Syekh sebutkan di sini Allah jadikan wajib bagi keduanya yang tidak wajib bagi salah satunya. Untuk yang tidak berilmu, kewajibannya apa? Bertanya kepada ahlul ilm. Wa 'alal ulama an yujibuhum amma su'ilu anhu. Dan bagi ulama, seorang yang berilmu, wajib dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang tidak berilmu. Ikhwati fiddin, a'azinu azakumullah, masalah bertanya kepada ahlul ilm dan menjawabnya, telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man su'ila an ilmin, fakatamahu, fa'al jamallahu bil jami' minan nar yaumil qiyamah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut, na'am, tanpa ada maslahah, maslahah dia sembunyikan, maka Allah akan kekang kelak di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Namun terkadang ilmu itu wajib disembunyikan. Na'am, ketika itu akan menimbulkan sebuah mudharat. Sehingga Imam Bukhari dalam sahihnya menjadikan bab khusus bab wujub kitmanil ilm. Bab wujub kitmanil ilm. Bab wajibnya menyembunyikan ilmu. Laisa kullu man ya'raf yuqal. Laisa kullu man yu'raf yuqal. Tidak semua orang yang mengetahui itu harus dibicarakan. Oleh karena itu Imam Muslim dalam mukaddimahnya nam ala sahih annahu bauquf ala ibni mas'ud radhiyallahu an kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatibun nas bi qadri uqulihim. Kalian bicara bukan orang lain sesuai dengan kadar akal mereka. Ini fitnah kalau sampai berlebihan fitnah. Nah semua itu taujihat dari ulama ahlu sunnah. Wadih. Ikhwati biddin. Azin wazakumullah. Demikian. Kata Syekh falwajibat. Falwajibat. Min hadhil muntalik. Takhtalifu bikhtilafil askhas. Makanya. Kewajiban-kewajiban dalam bab ini. Bermula dari pembahasan kita yang sekarang ini. Itu berbeda satu dengan yang lain. Orang yang tidak berilmu tidak wajib menjawab sebuah pertanyaan. Antum jangan begitu ya akhi, ana tanya. Loh, ana enggak punya ilmunya ya akhi. Ana belum belajar, ana enggak paham. Ana enggak ngerti. Masa antum pelit gitu enggak mau jawab? Lah. Nah. Sebaliknya seorang yang alim yanzur ilal maslahah. Laisa kullu man sa'ala yujib. Laisa kullu man sa'ala yujib. Tidak semua orang bertanya dijawab. Namun kewajiban bagi seorang ahlul ilm adalah menjawab pertanyaan yang memang itu sebuah pertanyaan yang butuh, yang memerlukan jawaban. Wadih. Ikhwati biddin azin wazakumullah fal alim al-yawm alaihi an yad'uwa ila da'watil haq fi hududil istita'ah. Syekh menjelaskan di sini al-alim, coba. Orang yang berilmu di masa sekarang ini wajib berdakwah, menyeru, mengajak untuk berdakwah di atas al-haq. Fi hudud al-istita'ah. Sebatas kemampuan seorang alim tersebut. Wairul alim alaihi an yas'al amma yuhimmuhu bihaqqi nafsihi. So, au man kana ra'yan lah ka zaujatin aw waladin aw nahwihi. Bagi seorang yang tidak berilmu wajib bertanya amma yuhimmuhu. Ini penting untuk digaris tebeli. Amma yuhimmuhu. Perkara yang memang urusan dia. Perkara yang memang bermanfaat bagi dia. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang tidak, yang belum terjadi, enggak dijawab. Naam. Yaitu termasuk apa? Syawad, syawadil masail. Perkara-perkara yang syad, perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Ya Pak Ustadz, hukumnya kalau ada ikan ayam sudah disembelih, digoreng, jatuh di tanah, di situ banyak kotoran sampai satu pekan, kemudian setelah itu dicuci lagi, dibersihkan, digoreng lagi, halal nggak? Coba utruku hadil masail, hada soal min syawadil masail. Apakah ada lain pertanyaan yang lebih bermanfaat? Wadah. Dan ini penting ya ikhwan. Dibimbing oleh para ulama al-sunnah. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang perkara ini. Untuk meninggalkan tatabbu'an syawadil masail. Menelusuri perkara-perkara yang syawad. Yang aneh nyeleneh dan tidak ada faedahnya. Wadah. Ikhwati fiddin. Azin wa zakumullah. Naam. Yuhimmuhu bihaqqi nafsi, terutama perkara yang betul-betul menyangkut dirinya. Nah, ini penting ya ikhwan. Selama ini anak punya pikiran demikian, apakah pikiran ini benar? Syekh begini syekh, selama ini anak berbuat seperti ini, kef. Syekh, mada taro syekh, anak berbuat demikian selama ini, apakah benar syekh? Itu yang zain. Atau apa? Atau man kana ro'iyan lah, yang dibawa kepemimpinan dia. Seperti istrinya, istri anak begini-begini syekh, kef perut antum, bagaimana secara sunnah, bagaimana ayatnya, hadisnya, demikian-demikian, sudah tak begini kan, sebegini-begini, mada taruh ya syekh. Anaknya juga demikian, sudah anak yang sehat, seperti, namun tidak mau belajar ilmu agama, tetap seperti ini, mada taruh ya syekh. Itu kan, yanfa wa yuhimmuhu bihaqqi nafsihi ku anfusakum wa ahlikum naro, begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wadih. Ikhwati fiddin, adzina uzakumullah, fa'idha qamal muslim min kilal fariqaini bima yastafi faqad najah. InsyaAllah. Kata Syekh Rahimahullah, kalau seorang muslim itu dari dua kelompok ini, yang alim dan yang ghairu alim, yang alim dan yang tidak berilmu, ini berjalan sesuai dengan kemampuannya, selamat dia. Berhasil. Fattakullah fastata'atum. Berhasil dia. Sudah. Naam. Lianna Allah Azza wa Jal yaqul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seorang yang sholat, naam, dia berdiri gak mampu, duduk. Duduk gak mampu, berbaring. Fattakullah mastata'tum. Barakallahu fikum. Nahnu ma'al asaf, kata Syekh. Nahnu ma'al asaf. Na'ishu fi ma'sati alammat bil muslimin la ya'rifu tarikh laha mathil mathilan wa huwa tuda'il kuffar 'ala al muslimin kama akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadithihi al ma'ruf as sahih tuda'il 'alaikum al umam kama tuda'il atla ila qas'atiha. Naam, kita sekarang ini ma'al asaf, kata Syekh. Kita sekarang ini ma'al asaf. Naam. Sangat menyedihkan. Ironis. Naam. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat muslim diliputi berbagai macam fitnah. Naam. Antar muslim berbagai macam fitnah. Maksa, adu domba satu dengan yang lainnya, terus terjadi berbagai permasalahan. Tuh. Yang tidak di, ketahui sejarah ini sebelumnya. Dalam pengertian, ini sejarah yang betul-betul menyedihkan. Wadah. Yang akan menyeret orang-orang kafir, kufar, menguasai kaum muslimin. Naam. Ini. Sebab keruwetan yang ada tubuh kaum muslimin ini, kufar akhirnya tasallata alal muslimin. Tudai kufar alal muslimin tasallata alal muslimin. Sudah. Wadah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam kabarkan tentang masalah ini seperti hadis yang ma'ruf sahih. Tudai alaikumul umam. Naam. Umat-umat itu akan, mereka diantaranya adalah kufar, akan menguasai kalian. Sebagaimana al-aklah ini jamaknya akil. Naam, seorang, banyak orang yang makan menuju kepada piringnya dia, bejalannya dia untuk makan, rebut-berebut. Itulah kondisinya orang kufar kepada orang muslim seperti itu. Yang ada makanan di piring, berebut. Kondisi seperti itu. Sampai kata para sahabat, ya Rasulullah, qalu amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena kita ini dikala itu sedikit kok sampai dikuasai oleh orang kufar? Kata Rasulullah, la, tidak. Antum yawma idzin katsir. Ini. Kalian dikala itu banyak. Walakinnakum ghusa ka ghusai sail. Namun kalian dikala itu bagaikan daun-daun kekering yang kering yang dilibas oleh air yang mengalir, atau bagaikan buih di lautan. Enggak ada ringan, enggak ada nilainya kalian waktu itu, dikala itu. Walayanza'annallahu ruhbah min suduri uduwikum lakum. Allah cabut di dada-dada musuh-musuh kalian itu rasa takut kepada kalian. Rasa hormat kepada kalian tidak ada sudah. Walayakzifanna fi kulubikum alwahan. Allah berikan kepada kulubu-kulubu kalian itu alwahan. Allah timpakan pada kulubu-kulubu kalian alwahan. Qalu mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Naam, kecintaan kepada dunia yang luar biasa dan takut kematian. Ini sudah terpuruk, sudah jatuh. Sudah. Naam, ikhwati fiddin azna wasakumullah. Oleh karena itu barakallahu fikum ya ikhwan. Wajibul ulama idan an yujahidu fit tasfiyati wa tarbiyah. Naam. Yaitu kewajiban ulama, seorang yang alim adalah bersungguh-sungguh serius di dalam mengadakan tasfiyah wa tarbiyah. Naam. Tasfiyah membersihkan umat ini dari kotoran-kotoran syirik kepada Allah. Akidah-akidah yang menyimpang. Perkara-perkara yang menyimpang dari agama Allah. Tasfiyah. Watarbiyah. Dan dididik dengan tarbiyatun nabawiyah. Bagaimana Rasul mendidiknya. Wadhalika bita'limil muslimin at-tauhid as-sahih wa tashih al-aqaid wal-ibadat was-suluk. Dengan cara apa? Mengajarkan kaum muslimin tauhid yang benar. Makanya Syekh bilang apa? Tauhid awalan. Ini tauhid yang benar. Akidah-akidah yang tercampuri dengan khurafat, tahayul, syirik dan yang lainnya ditashih, diobati, diperbaiki, dibersihkan, ibadat yang mengandung unsur riya, syirik dan yang lainnya, atau tidak benarnya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditasfiyah, ditashih, wasuluk, akhlak-akhlak, perilaku-perilaku, naam, yang menginduk, mengekor kepada kufar, ditashih, ditasfiyah. Naam, wadih. Oleh karena itu hadis di atas tersebut, di antara maknanya, hadis yang kita baca tadi, naam, bahwa Rasulullah itu da'i alaikumul umam, atau tuda'i al-kufar alal muslimin itu, naam, kecenderungan umat muslim mengikuti cara-caranya ahlul kitab, kufar. Dan itu sudah sunnatullah. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya atau tata caranya, akidah dan cara-caranya kufar, ahlul kitab. Naam, setapak demi setapak. Sampai kalaulah seandainya mereka itu masuk kepada juhruddob, masuk kepada lubang biawak, ladakholtumuh ilaih. Ini yang harus kita hindari. Jangan tasyabuh dengan kufar. Barakallahu fikum. Kullu hasabil qaqatihi. Naam. Di dalam mentashih, mentarbiyah. Naam, mentasfiyah. Kaum muslimin, akidahnya, ibadahnya, suluknya, tauhid itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa fil biladil lati ya'ishu fiha, naam, yaitu di negeri yang dia hidup di dalamnya. Li'annahum la yastati'unal qiyama bi jihadil yahud fi saffin wahid madamu kahalinal yaum. Mutafarrikin. Naam. Karena mereka enggak mampu untuk menegakkan jihad memerangi Yahudi di satu saf, enggak mungkin sudah. Enggak mampu kalian. Selama kondisinya seperti kondisi sekarang ini, berpecah belah. Berpecah belah. La yajma'uhum baladun wahid wala safun wahid. Tidak berkumpul dalam satu negeri dan tidak berkumpul pula dalam satu saf. Fa innahum la yastati'un qiyam bimithli hadzal jihad bi saddil a'da alladhi tada'u 'alaihim. Naam. Mereka tidak akan mampu melaksanakan jihad untuk menghalau musuh-musuh Allah. Naam, yang mereka menguasai mereka, musuh-musuh tersebut enggak mampu sudah. Walakin 'alaihim an yattakhidhu kulla wasilatin syar'iyyatin bi imkanihim an yattakhidhuha. Namun wajib bagi mereka untuk mengambil langkah setiap cara-cara yang syar'i. Ini sebisa mungkin, semampu mungkin untuk mengambil andil, porsi, bagian, saham di dalam menjihadil adu, berjihad dengan musuh-musuh Allah tersebut. Jika dengan cara menggulingkan, dengan cara memberantas, membasmi, enggak mampu, maka dengan cara-cara yang syar'i lainnya harus dilakukan. Li'annana la namlikul qudrah al-madiyah. Kita enggak mempunyai kemampuan harta. Naam, mana kemampuan kita madiyah dan yang sejenisnya, perangkat-perangkat, tidak ada kemampuan. Walau istata'na, kalau sebenarnya kita mampu, fa innana la nastati'u an nataharraka fi'lan. Kalaupun demikian, mampu misalnya punya madiyah dan yang lainnya, kita enggak mampu untuk mempraktikkan itu semua. Kenapa? Li'anna hunaka hukumat, qiyadat, hukaman fi katsir min biladil muslimin. Karena di sana ada hukumat, ada pemerintah, ada ulil amri, pemimpin-pemimpin, hukam, banyak di kalangan kaum muslimin. Enggak bisa person langsung kita perangi, kita jihad, enggak bisa. harus terikat, wajib terikat dengan ulil amri setempat. Tak boleh. Karena apa? Termasuk aslun min usuli ahli sunnah, al jihad itu ma'a umaraihim. Ini penting. Jihad itu bersama umara mereka, amir mereka, hukam mereka, ulil amri mereka. Naam. Di mana hukam-hukam itu atau kiadat pimpinan-pimpinan tersebut yatabannawna siyasat la tattafiq ma'asiyasah syar'iyyah. Terbentuk, terbangun, berdiri di atas politik-politik yang mana politik-politik tersebut tidak sesuai dengan politik syar'iyyah. Ma'al asaf asyadid. Ma'al asaf asyadid. Naam, sangat disesali sekali. Sangat disesali sekali, lakinnana nastati'u an nuhaqqiqa biidznillah hadzaidil amrayni al'azimaini allazaini dzakartuhuma anifan. Namun kita insyaallah taala mampu untuk merealisasikan itu semua biidznillah. Dua poin yang agung ini yang aku sebutkan tadi, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Wa hina ma yakumu ad-du'at al-muslimun bihadzal wajib al-muhimmun jiddan fi baladin la yatabanna siyasah la tattafiq ma siyasah syar'iyyah wa yastami'una ala hadzal asas fa inna a'taqidu yawma idzin annahu sayastuku alaihim qaulallah azza wa jal wa yawma idin yafrahul mu'minun binasrillah. Naam. Barakallahu fikum. Dan ketika para dai muslimin ini menegakkan kewajiban ini, tasfiyah dan tarbiyah ini, yang itu sangat penting sekali di suatu negeri, yang negeri tersebut siasahnya, politiknya tidak sesuai dengan siasah syar'iyah, dan bersepakat, bersatu di pondasi ini, di asas ini, maka saya yakin, kata Syekh. Naam. Saya yakin di kala itu akan sesuai sebagaimana yang Allah firmankan. Akan menepati apa yang telah Allah firmankan atas mereka, yaitu wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Di kala itu orang-orang mukmin pada senang. Pada senang mereka binasrillah, dengan pertolongan Allah. Ikhwati fiddin, adzakumullah, al-wajib. Al-wajib ala kulli muslimin an yutabbiqa hukmallah fi syu'uni hayatihi kulliha fi ma istati'uhu. Ini penting. Naam, yang wajib bagi setiap muslim itu menerapkan, mempraktekkan hukum Allah di seluruh aspek kehidupan dia sesuai dengan kemampuannya. Nah, di seluruh aspek kehidupan dia sesuai dengan kemampuannya. Idzan kata Syekh, wajibun kullu muslimin an ya'mala bima bistita'atihi wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mengamalkan, beramal, berusaha, berbuat sesuai dengan kemampuannya, dan Allah tidak memaksa atas hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Walaysa hunaka tulazimu baina iqamati tauhidis sahih wal ibadah as-sahihah wa baina iqamati daulah islamiyah fil bilad alladhi la tahkum bima anzalallah. Naam. Dan tidak ada di sana keharusan, kewajiban. Naam. Keharusan, kewajiban, konsekuensi ketika menegakkan tauhid yang benar, ibadah yang benar itu harus di daulah yang naam Islam. Tidak. Di mana negeri tersebut tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Tidak demikian. Kenapa? Lianna awwala ma yukabima anzalallahu fihi huwa ikamatut tauhid. Karena sesungguhnya pertama kali yang berhukum dihukumi dengan apa yang Allah turunkan adalah menegakkan tauhid itu dulu. Wadih. Wa hunaka bila syak. Di sana ada perkara-perkara yang tidak diragukan lagi, khasah, yang sifatnya khusus, lebih khusus lagi. Waqa'at fi ba'dil usur wa hiya an takunal uzlah. An takunal uzlah khairan minal mukhalatah. Fayatazil muslim fi sya'bin minas syi'ab wa ya'budu rabbahu wa yakuffu min syarrin nas ilaihi wa syarrihim ilaihim. Nah, kata Syekh di sana ada kondisi-kondisi khusus. Kondisi-kondisi tertentu yang ada pada sebuah masa, sebuah waktu, sebuah zaman yang mana uzlah. Uzlah itu menyendiri. Itu lebih baik ketika itu daripada dia bercampur dengan yang lain. Khalas, ini penting agar tidak salah paham. Di waktu tertentu, di keadaan tertentu, itu terkadang uzlah. Uzlah, naam, itu lebih baik daripada mukhalaqah. Daripada apa? Bercampur dengan yang lain. Bermasyarakat dengan yang lain. Di waktu-waktu tertentu. Tapi ingat, al-uzlah ini tetap ala sunnah, ala tauhid, ala aqidati sahihah. Bukan uzlah karena takut diketahui ikhwan yang lain. Dia bermaksiat kepada Allah menyendiri. Ini anak lebih baik uzlah di kali ini. Kenapa? Karena anak, aduh, tidak enak ini. Oh, kenapa? Karena anak bermaksiat kepada Allah. Bukan begitu. Tapi uzlah ala sunnah, ala tauhid, ala aqidah sahihah. Qad yakunu khairum minal mukhalatah. Wadah. Ayat azil muslim, seorang muslim beriktizal dari masyarakat dan kaum yang ada pada daerah negeri tersebut. Ya'budu rabbahu. Ibadah kepada Allah. Dan yakufu min syarrin nas ilaih. Dan dia menolak kejelekan orang lain yang akan menghampiri dia. Dan dia juga berusaha untuk tidak berbuat jelek kepada orang lain. Wadah. Hadal amru qadja'ati ahadith katsir jiddan. Dalam perkara ini banyak hadis yang mendukungnya. Namun hanya saja yang asal, hukum aslinya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dan Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Itu hukum asal. Ya, bahwa seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain dan sabar atas gangguannya mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berkumpul, tidak bergaul dengan orang lain dan tidak sabar atas gangguan mereka. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat dini atau dunia. Yang mubah, yang dibolehkan, yang halal. Naam. Wa min faddaulah al-muslimah bila syak. Wasilatul iqamah hukmillah fil ard. Tidak diragukan bahwa daulah muslimah, negeri yang muslim, ditegakkan hudud dan yang lainnya, itu jelas wasilah. Merupakan perantara untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Walaisat ghayah bihaddi dzatiha. Namun bukan tujuan itu semata-mata kemudian meninggalkan menegakkan tauhid. La. Ya, kan negeri kita belum belum negeri tauhid, belum ditegakkan syariat Islam, terus ya sudah kita biasa aja, diem-diem aja. Jangan. Bukan. Bukan suatu alasan dia tidak berdakwah di atas tauhid dengan sebab negerinya bukan negeri muslim atau bukan negeri syar'i. Daulah Islam. Barakallahu fikum. Wa min ajaib ba'd du'at annahum yahtammuna bima la yastati'un. Naam. Termasuk keajaiban. Naam. Keanehan sebagian dai yang mereka mementingkan naam sesuatu yang mereka tidak mampu untuk menegakkan perkara-perkara tersebut. Ini kan aneh. Dia sangat perhatian, berusaha sesuatu yang tidak mampu. Dipaksakan. Wa yad'una ma huwa wajib alaihim wa maisur, dan mereka mengumandangkan, mengaku, mendakwakan ini wajib, wajib, dan nanti gampang jadinya mudah. Nah, wa dzalika bimujahadati anfusihim kama qala dzalika da'iyal muslim alladzi awsa atba'ahu biqaulihi aqimu daulatal islam fi nufusikum takum lakum fi ardikum. Yaitu apa? Dengan bersungguh-sungguh, serius untuk menjihati diri mereka seperti yang dikatakan oleh sebagian dai muslim yang menasehatkan kepada para pengikutnya, wahai para pengikut kami, aqimu daulah Islam fi nufusikum, tegakkan negeri Islam dalam diri-diri kalian. Takum lakum fi ardikum. Nanti kamu akan bisa menegakkan daulah di negeri kalian. Sudah? Wa ma'a dzalika fa nahnu najidu katsiran min atba'ihi yukhalifuna dzalik. Dalam keadaan kami dapati na'am pada diri-diri mereka ini menyelisih hal itu. Ja'ilina julla da'watihim ila ifradillah azza wa jalla bil hukm. Ternyata mereka jadikan banyak dari dakwah mereka itu adalah ifradullah fil hukmi, menggiring ke sana. La hukma illa lillah, mendiri kepada tauhid hakimiyah. Nah, ini batil. Wa yu'abbiruna an dzalik bi ibarat ma'rufah, dan mereka memberikan takdir, ungkapan-ungkapan, definisi-definisi yang ma'ruf, yaitu al-hakimiyah, tauhid hakimiyah lillah, la hukma illa lillah. Ini keinginan mereka. Wal iyadu billah wala syaka anna bi anna al-hukma lillah wahdahu la syarikalah. Naam, tidak ada keraguan bahwa hukum itu milik Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Naam fi dzalika wala fi ghairi. Di ketika itu ada yang lainnya. Walakinnahum minhum man yuqallidu madhhaban minal mahadhib al-arba' al-yawm. Dari mereka ada yang betul-betul taklid buta pada satu mazhab dari mazhab-mazhab yang empat pada zaman sekarang. Nah, kalau sudah Syafi'i ya khalas. Yang lain itu batil dan enggak boleh yang Syafi'i mengambil yang Hanafi. Fanatik buta sudah. Ta'assub. Nah, sudah seperti itu salah lagi. Ini mazhab Syafi'i. Nah, iya Pak, iya benar ini Syafi'i begini. Ternyata enggak seperti itu mazhab Syafi'i. Itu satu. Wa illa juga demikian. Yang mengaku mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak seperti itu. Nah, mungkin ada Syafi'i lain. Syafi'i itu kan jual sate atau yang lain. Nah. Banyak demikian mengaku mereka. Syafi'i. Nah, barakallahu fikum. Thumma yaqul indama ta'tihi sunnah as-sharihah as-sahihah hadha khilafu madhhabi. Ini ujungnya. Kemudian dia menyatakan ketika datang kepadanya sunnah yang sahih, sharih, menyelisihi madhabnya dia, wah ini enggak benar ini. Hadis ini semuanya menyelisihi madhab kami. Fa'inna hukmu bima anzalallah. Mana hukum dengan apa yang Allah turunkan? Mana hukum mengikuti sunnah? Katanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Kok antum memilih fanatik buta kepada madhab tertentu, pemikiran tertentu, tokoh tertentu? Mana? Aina hukmullah? Ya kan? Wa minhum man tajiduhu ya'budullah ala turukis sufiyyah. Dari mereka ada yang beribadah kepada Allah dengan cara-cara sufi. Dengan cara-cara sufi. Faina hukmu bima anzalallah bitauhid. Kaif? Mana hukum dengan apa yang turunkan dengan tauhid? Mana sekarang? Ajib. Fahum yutalibuna ghairahum bima la yutalibuna fi amsum. Mereka meminta orang lain agar benar, tapi diri mereka mereka lalaikan, gitu loh. Nah, na'udzubillah. Inna minas sahl jiddan an tutabbika hukma bima anzalallah fi aqidatik. Naam, fi ibadatik, fi sulukik, fi dharik, fi tarbiyati abnaik, fi bai'ik, fi syira'ik. Bainama minas sahl jiddan an tajbara aw tazila dzalikal hakim alladhi yahkum fi kathir min ahkam bighairi ma anzalallah. Falimadha natrukul masir ilal mu'sir. Ajib. Sesungguhnya sangat mudah. Kalau mau menerapkan hukum itu, hukum apa yang Allah turunkan terhadap akidahmu. Akidahmu itu sesuaikan dengan hukum Allah. Sudah. Ibadahmu sesuaikan dengan hukum Allah. Suluk akhlak-akhlakmu sesuaikan dengan hukum Allah. Di dalam rumahmu, dalam mendidik anak-anakmu, dalam praktek muamalah jual beli kamu. Dan sungguh termasuk perkara yang sangat sulit kalau kamu memaksakan diri untuk menghilangkan, mensirnakan hakim yang berhukum di banyak hakim-hakim, di banyak pemerintah atau ulil amri ini dengan yang bukan selain Allah. Kan mereka itu dasarnya mereka ini, dalilnya mereka itu yaitu mengubah dari dalam. Ketika masuk dalam parlemen sudah lupa. Ingat cerita Ana kemarin, seseorang yang datang ke Ana. Ingat? Nah, apa sih coba? Yang mana? Nanti ingat enggak ingat lagi, hati-hati. Ya? Yang mana? Bukan, bukan. Ini bab ini. Nah, ya kan, gak ingat kan? Ah, yang mana? Hah? Ya, betul. Nah, apa katanya? Sedikit aja. Hah? Apa? Iya. Lah ya, apa? Masalahnya apa? Oh iya. Wah, ah ya kan gitu ya. Nah, kan begitu dia. Itu datang masih lupa ada yang tersisa. Nah. Ini termasuk tapi teman-temannya bukan dia. Teman-temannya dia masuk ke parlemen dengan tujuan untuk merubah dari dalam dan menegakkan syariat di dalam parlemen tersebut. Ayo, Nabi, buktikan siapa yang betul-betul bisa merealisasikan seperti itu. Ayo, Ustaz. Astagfirullah, kata dia. Teman anak, dia mau menyebut. Teman anak itu anak nasihati anda tadi. Ini teman anak ini dulunya betul-betul takut. Hati-hati dalam masalah bank, uang bank sama masalah suap-menyuap. Betul-betul Masya Allah. Begitu masuk parlemen, masuk dalam urusan suap penyuap ini. Anak saya tadi kata dia, didapetin sama dia dinasihati. Ya gimana, katanya antum menekan syariat. Antum dulu begini-begini, sekarang kok jadi berubah kayak gini. Apa jawabannya? Ya, kebutuhan keluarga. Nah, jawab kebutuhan keluarga. Syariatnya mana? Untuk orang lain syariatnya bukan untuk antum. Makanya kata para ulama, seorang yang masuk dalam parlemen dengan dalih, dengan tujuan untuk membersihkan atau dakwah dari dalam itu, bagaikan orang yang membersihkan air comberan. Tahu air comberan? Iya. Air itu, kotor itu dibersihkan. Ya, apa supaya bisa diminum? Ayo. Apa maknanya? Odo. Hah? Sia-sia. Waktunya habis untuk itu. Itu ketika benar itu. Ketika enggak seperti tadi itu, sudah melanggar jatuh pada berbagai kemaksiatan kepada Allah. Habis waktunya untuk itu. Mana buktinya sekarang? Mereka. Ketika masuk, karena sudah duduk di kursi empuk. Lupa ikat yang hijau-hijau itu. Dengan berbagai gambar yang ada di hijau di kertas itu. Ya. Ingat itu sudah. Dunia ya ikhwan, jangan dilawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Nah, sesungguhnya tiap-tiap umat itu ada fitnahnya kata Rasulullah. Fitnah yang menimpa umatku mal. Hadza. Berapa banyak orang yang awalnya mustaqim lurus di atas manhaj salafus saleh jadi menyimpang. Gara-gara mal. Gara-gara mal ya ikhwan. A'udzubillah min dalik. Ali Hasan dan yang lainnya grupnya Mas Rusalman Salim Hilali itu. Ketika membangun markas Albani. Rahimahullah membangun markas Albani. Dannya dari mana? Dari Iyaw Turoh. Naam. Mu'asasa Hizbiyah. Naam. Dibangun sekian miliar itu habisnya. Nah, dari salah-salah dari mereka itu tidak tahu kemana uangnya ini. Kemana uangnya kok? Tidak ada. Nah, rapat. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, akta min sabidiyah jalsah. Lebih daripada 70 kali jalsah antara mereka itu mencari mana uangnya ini. Katanya mau bangun, kok enggak bangun-bangun. Katanya sudah dikirim. Akhirnya salah-salah dari mereka ngubungi Iya Uturoh. Ditanya, mana uangnya kita mau dikirim untuk bangun? Loh sudah. Sudah. Buktinya dikirim. Resi-resi itu. Pengiriman itu. Masuk ke rekeningnya Salim Hilali sekian miliar. La ilaha illallah. Hadza dunia ya ikhwan. Coba antum. Hati-hati. Makanya tidak ada harta yang paling tidak barokah. Kecuali hartanya ahlul bidah. Begitu kata Ibnul Mubarak. Tidak ada harta yang paling tidak barokah melainkan hartanya ahlul bidah. Siapa yang mintakan? Ibnul Mubarak. A'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Barakallahu fiikum. Sabar di atas sunnah. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Naam, seperti itu keadaannya. Naam, antum atur dengan hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala, rumah tangga antum, kemudian jual beli antum, naam, anak antum, istri antum, sudah, Masya Allah. Daripada antum mau menghilangkan, mau menyirnakan hukum-hukum selain Allah, habis waktu antum. Antum meninggalkan perkara yang mudah, memilih yang sulit, kata Syekh. Kenapa? Antum kok dikasih yang mudah kok memilih yang sulit? Nah, hadza kata Syekh yadullu ala ahadi syai'ain. Naam, fenomena ini menunjukkan atas salah satu dari dua hal. Imma an yakuna hunaka su' tarbiyah wa su' tawjih wa imma an yakuna hunak su' akidah tadfa'uhum wa tasrifuhum 'ala al-ihtimam bima la yastati'un wa tahqiq al-ihtimam bima huwa dakhil fi istita'atihim. Naam. Imma, yang pertama itu di sana karena dia terdidik dengan didikan yang jelek. Naam, bukan didikan yang syar'i, bukan didikan yang sunnah. Wa imma su' taujih, yaitu arahan-arahan yang jelek juga. Pendidikan sudah jelek, nasihat-nasihat juga nasihat yang tidak benar. Wa imma, atau di sana ada akidahnya yang jelek. Naam, akidah yang jelek itu akan mengantarkan mereka, naam, memalingkan mereka kepada sesuatu yang, naam, lebih membentengkan pada hal-hal yang mereka tidak mampu. Akan mengarahkan ke sana. Tusrifuhum ila, itu mengarahkan ke sana. Naam. Begitu. Naam. Daripada apa? Daripada dia mementingkan sesuatu yang dalam kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akidah yang jelek itu akan menggiring dia berbuat kepada sesuatu yang di luar kemampuan dan meninggalkan sesuatu yang dalam kemampuan. 6. Fa ammal yaum fala ara illa istighal. Kullil istighal bitasfiyah wa tarbiyah wa da'wati nas ila sahih akidah wal ibadah. Maka ana tidak berpendapat untuk zaman sekarang ini kecuali pendapat ana, kata si nasihat ana, betul-betul sibukkan diri di dalam mentasfiyah dan mentarbiyah dakwah, mengajak, menganjurkan, menyuruh kepada umat agar supaya akidahnya mereka sahih, ibadahnya mereka sahih, kullun fi hudud istita'atihi. Semua di jalur dalam kemampuannya. Jangan melangkah sesuatu yang di luar kemampuannya. Kata Rasulullah SAW, nuhina anit takallufi. Dalam hadis disebutkan yang dihasan oleh sebagian ulama, nuhina anit takallufi. Kita dilarang takalluf, memaksakan diri hal yang tidak mampu. Wadah. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad alaihi wa alihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, biiznillah, wa bi'aunillah, tabarak wa ta'ala. Naam, hadhihi dars, hadhihi kitab, hadhihi kitab, alladhi ladaina, qad intaha, la'alla yanfa' li, khasatan wa lakum jami'an. Fi mizanin hasanah indallahi azza wa jal. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.